berada pada pagi hari ini. Mungkin Anda di rumah atau lembur di tempat kerja atau di perjalanan atau dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memimpin hari ini dalam kehidupan Anda. Nah, sebenarnya saya sudah berdoa sejak jam 5 bangun, tetapi banyak pendengar mengusul supaya acara ini ada memimpin doa supaya pendengar yang berdoa begitu. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pimpinlah acara ini agar membawa hasil yang baik, membawa berkat rohani bagi pendengar sekalian dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah, pendengar sekalian, mari kita melihat Alkitab kita. Hari ini kita sampai di Injil Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-8. Kita membaca dari ayat 1-4. Setelah Yesus turun dari bukit, di mana pasal 5 sampai pasal 7 adalah khotbah di bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa yang disampaikan Yesus Kristus di atas bukit itu adalah sebuah aturan perubahan dari ibadah simbolik ke ibadah hakikat. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perlu diketahui bahwa sekarang ini setelah Tuhan Yesus turun dari bukit, hal pertama yang dicatat oleh Matius mencatat ini bahwa ia mentahirkan orang yang sakit kusta. Mengapa dia mentahirkan orang yang sakit kusta? Karena kusta dalam perjanjian lama itu melambangkan kutukan. Adalah melambangkan kutukan, dipakai sebagai simbol, simbol kutukan. Jadi di dalam perjanjian lama itu adalah ibadah simbolik. Ini harus difahami dulu. Segala-galanya pakai simbol. Kusta sebagai lambang kutukan, ya, simbol kutukan. Daging babi dipakai untuk melambangkan kenajisan, dan binatang lain yang sejenisnya, yaitu yang berkuku belah dan tidak memamah biak. Dan banyak lagi lambang. Domba dipakai untuk melambangkan sang Mesias, ya, dan lain-lain sebagainya. Ada banyak lambang. Jadi ketika Tuhan selesai khotbahnya di bukit dan dia turun, ketika dia barusan memberikan hukum baru, aturan baru, ibadah yang baru, yaitu ibadah yang lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi, di mana pasal 5 ayat 20 dikatakan kehidupan agama, ya, yang lebih, ya, lebih benar, ya. Karena di situ dikatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi Ini adalah sebuah perubahan, perubahan hidup keagamaan, dari hidup keagamaan yang berpusatkan pada ibadah simbolik ke hidup keagamaan yang berpusatkan pada hakikat, dari hidup keagamaan yang bersifat jasmania ke hidup keagamaan yang bersifat rohania. Nah, seorang datang kepada Yesus yang sakit kusta. Artinya sebenarnya ini bisa dikatakan bahwa seorang yang melambangkan terkutuk, karena kusta dipakai sebagai tanda kutukan, jadi seorang yang menandakan ia terkutuk datang kepada Yesus Kristus. Dan dengan iman yang sangat hebat, dia berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Jadi betapa dia yakinnya bahwa Yesus Kristus ini adalah juru selamat, adalah Mesias, sehingga dia berkata, "Jika Tuhan mau, maka Tuhan dapat mentahirkan aku." Keyakinannya didasarkan pada atas Yesaya pasal yang ke-35 ayat yang ke-5 dan 6. Karena Yesaya pasal 35 ayat 5 dan ke-6 menubuatkan bahwa pada waktu Yesus Kristus, pada waktu Sang Juru Selamat, Sang Mesias hadir, maka di situ dibunyinya, "Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara." Ini nubuatan yang diucapkan oleh Nabi Yesaya tentang hari Tuhan, hari di mana Sang Juru Selamat datang, sang Raja datang, Sang Mesias Allah menjadi manusia, dan keturunan Daud yang dijanjikan datang, yaitu mata orang buta akan dicelikan. Dia akan mengadakan banyak mujizat. Kuasa di sorga maupun di bumi ada di dalam tangannya. Nah, oleh sebab itulah orang kusta ini begitu yakin, inilah dia. Oleh sebab itu dia berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Dan Yesus melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh semua pengajar dan ahli Taurat pada zamannya, yaitu dia menjama orang itu. Tidak ada orang yang berani menjama orang sakit kusta pada zaman itu, karena sakit kusta belum ada obatnya. Dan barang siapa yang terkena sakit kusta itu dikucilkan dari masyarakat. Orang mengambil jarak dari mereka, dan bahkan di leher mereka dikasih kelentengan supaya kalau dia datang orang tahu dan bisa agak menghindar begitu. Tetapi Yesus berbuat lain. Ia menjama orang itu. Dan saya pikir bahwa semua orang yang menyaksikan pasti tersentak dan terheran-heran. Dan dia berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Hanya dengan satu kalimat saja, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, luar biasa saudara sekalian. Kita tidak tahu ada berapa banyak orang yang menyaksikan. Sangat mungkin hanya tinggal murid-murid dekatnya. Karena jikalau orang masih ramai, mungkin orang kusta ini tidak muncul. Tetapi setelah orang lain sudah pada bubar, sudah pergi, nah dia yang mendengarkan mungkin dalam jarak yang cukup jauh. Dan dia yang mungkin tidak berani mendekat atau tidak berdekatan dengan orang lain, sehingga ketika orang tidak ada dan dia datang dan dia menyatakan imannya kepada Yesus Kristus, perkataannya, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku," itu hampir dapat disamakan dengan bahwa Tuhan adalah Sang Mesias, Tuhan adalah Sang Juru Selamat yang dijanjikan, yang dinubuatkan di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Nah, itulah sebabnya Tuhan menyembuhkannya dan berpesan kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam Imamat pasal yang ke-14, di situ dicatat bahwa jikalau seseorang terkena sakit kusta, maka ini orang dalam posisinya sebagai simbol orang yang terkutuk. Dan jikalau dia disembuhkan, maka dia harus datang kepada imam. Imam memeriksanya untuk memastikan betulkah dia sudah disembuhkan. Nah, kalau imam menyatakan dia sudah disembuhkan, maka masyarakat akan menerimanya kembali. Tapi kalau imam tidak menyatakan dia sudah disembuhkan, masyarakat tidak akan menerimanya kembali. Dan jikalau imam menyatakan bahwa dia sudah disembuhkan, maka di situ dikatakan ada persembahan-persembahan yang dia harus persembahkan sebagai rasa ucapan syukurnya sudah disembuhkan. Nah, kalau kita membaca lagi sekarang ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Jadi, mendengar sekalian, lihatkah Anda, setelah Yesus turun dari bukit, ia menyatakan dirinya juru selamat yang sanggup melepaskan manusia dari kutuk dosa. Dialah pelepas hukuman atas dosa. Oleh sebab itu, Matius sengaja mencatat bahwa inilah mujizat pertama yang dicatat oleh Matius. Yohanes mencatat bahwa mujizat pertama itu adalah perjamuan kawin di Kana, yang di kota dekat Galilea. Tapi yang interest bagi Matius adalah dia mencatat peristiwa yang sangat besar, karena tulisan Matius ini ditujukan kepada orang Yahudi untuk meyakinkan orang Yahudi bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan oleh Allah. Dia adalah sang Mesias, dia adalah raja orang Israel, keturunan Daud. Maka Matius sengaja mencatat, setelah Yesus turun dari bukit mengajar, maka penyakit pertama atau kesusahan manusia pertama yang diselesaikan adalah penyakit kusta yang melambangkan kutukan Allah. Nah, segala kutuk dilepaskan, dan itulah yang dikatakan di dalam Galatia oleh Rasul Paulus, bahwa kutuk Allah atas Abraham, ya, atas semua bangsa sebenarnya yang disetat dari Adam, ya, itu terlepas. Galatia pasal 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi hukum Taurat mencatat bahwa orang yang melakukan dosa itu terkutuk. Dan sebenarnya kita terkutuk, tetapi Yesus telah menanggung kutuk itu bagi kita. Nah, ayat 5 sampai dengan ayat 13. 5 sampai 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang datang kepada Tuhan Yesus dicatat oleh Matius ini seorang perwira. Seorang perwira, tentu dia bukan orang Yahudi. Pada waktu itu zaman penjajahan, penjajah Romawi tidak mungkin membiarkan orang Yahudi menjadi perwira. Perwira biasanya adalah seorang Romawi. Dan karena dia pangkatnya perwira, jadi ini kelihatannya posisinya ada di tengah. Di bawahnya ada banyak prajurit. Jelas dia masih punya banyak atasan, jenderal segala. Tetapi dia perwira. Dan dia mempunyai seorang hamba yang sakit. Apa maksud Matius mencatatkan peristiwa ini? Adalah untuk memperlihatkan bahwa betapa berimannya prajurit perwira ini. Ia datang kepada Tuhan Yesus. Dia yakin setelah mungkin mendengar dan mengamati. Karena bagi seorang perwira, muncul seorang pengajar yang diikutin orang berbondong-bondong, itu tidak mungkin terlepas dari pengamatannya. Apakah ini akan berkembang, akan menjadi pemberontak? Apakah nanti akan terlibat dalam hal politik dan lain sebagainya? Ya, seorang perwira yang ditugaskan untuk mengawasi sebuah daerah, terlebih lagi dalam pemerintahan penjajah, dia tidak mungkin membiarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri Yesus lewat begitu saja. Dia pasti akan mengamatinya dengan seksama. Nah, mungkin dari pengamatannya yang seksama itulah, maka dia jadi yakin bahwa Yesus adalah bukan manusia biasa, tetapi dia adalah satu pribadi yang unik. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Bahwa dia adalah sang juru selamat yang dijanjikan kepada Adam. Dan dia adalah anak Abraham yang akan mendatangkan berkat bagi seluruh muka bumi. Dan dia adalah keturunan Daud yang dijanjikan untuk memerintah Israel. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, betapa sesungguhnya ini adalah sesuatu yang hebat, saudara. Tetapi pada zaman sekarang ini, banyak orang tidak berhikmat, tidak seperti perwira ini. Mereka tidak mengamati. Bahkan di tangan kita hari ini ada Alkitab. Ada tulisan yang lengkap. Yang memungkinkan kita mengamati atau menyelidiki dengan seksama. Siapakah Yesus ini sesungguhnya? Tetapi banyak orang tidak mempedulikan perkara rohani. Mereka melewatkan begitu saja. Wow, ini mengerikan sekali. Terlalu berani. Mengapa? Karena itu sama dengan memperjudikan kehidupannya. Bayangkan, di dalam Mazmur dikatakan, orang bodoh berkata di dalam hatinya tidak ada Tuhan, tidak ada Allah. Coba kalau saat ini pendengar kebetulan mendengarkan radio ini, saya ingin berkata bahwa orang pintar percaya ada Tuhan, ada Allah pencipta langit dan bumi. Sebab apa? Jikalau saya percaya ada Allah pencipta langit dan bumi, dan kemudian ternyata tidak ada Allah, ya, paling-paling saya rugi sedikit saja, agak sibuk sementara di dunia ini. Tetapi jikalau saya ambil posisi percaya tidak ada Allah, dan saya tidak peduli pada perkara rohani, namun ternyata ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, oh, saya pasti adalah orang yang paling celaka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, perwira ini menyatakan imannya yang sangat besar sekali. Dia percaya Yesus adalah juru selamat, adalah Mesias yang memiliki kuasa atas iblis, bahkan atas sakit penyakit. Sehingga dia berkata, kalau Yesus mau saja, sama seperti dia perintah kepada bawahannya prajurit, kamu pergi, maka dia akan pergi. Kamu datang, maka dia akan datang. Jadi dia menganggap Yesus memiliki kuasa atas sakit penyakit. Kalau Yesus berkata satu patah kata, penyakit pergi, maka penyakit akan pergi. Kalau Yesus berkata penyakit datang, penyakit akan datang. Jadi Yesus memiliki kuasa atas sakit penyakit. Nah, ini keyakinan perwira ini. Sungguh luar biasa sekali, saudara sekalian. Dan Yesus berkata, ya, akhirnya Tuhan Yesus berkata bahwa dia tidak pernah menyaksikan iman yang sebesar ini di antara orang Israel. Ya, tidak ada. Dan akhirnya dia berkata, Tuhan Yesus memastikan bahwa nanti di kerajaan sorga akan ada banyak orang dari timur dan dari barat yang duduk, katanya, ya, bersama-sama, yang duduk makan, yang dalam pesta anak domba tentu, yang duduk makan bersama dengan Abraham di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan. Ya. Kemudian Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga, sembuhlah hambanya. Di dalam Lukas dan Injil Yohanes, peristiwa ini dicatat dengan lebih panjang lagi. Dan pada saat Tuhan Yesus berkata demikian, pada saat itu juga di rumah hambanya menjadi sembuh setelah dicocokkan jamnya. Nah, pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus telah membuktikan bahwa dia berkuasa atas kutuk. Dia bisa menghapuskan kutuk. Kemudian dia berkuasa atas sakit penyakit. Kemudian sekarang dia tiba di rumahnya Petrus, ayat 14 sampai dengan ayat 17. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, sungguh geli, ya, di mana ada gereja yang kita sudah tahu semuanya, yaitu gereja Roma Katolik, yang percaya bahwa Petrus itu tidak pernah kawin, katanya. Mereka mengurutkan bahwa Petrus itu adalah paus pertama, padahal Petrus enggak pernah jadi paus. Petrus itu hanya seorang gembala dan dia rasul, dan Tuhan suruh dia menggembalakan jemaat di dalam Injil Yohanes pasal 21. Dan bukan hanya mengurutkan Petrus itu sebagai paus, padahal paus itu dimulai sesudah Konstantin menjadi kaisar. Nah, namun yang lebih menggelikan lagi adalah berkata bahwa itu Petrus tidak pernah kawin. Mana bisa masuk akal? Mungkinkah orang yang tidak kawin itu punya ibu mertua? Di sini membuktikan bahwa Yesus, bahwa Petrus itu punya istri, karena dia punya ibu mertua. Ini Alkitab tidak salah menerjemahkannya. Memang di dalam bahasa asli mengatakan bahwa Petrus mempunyai mertua. Ibu mertua Petrus terbaring sakit demam. Kelihatannya Petrus di sini belum menjadi pengikut Yesus. Mungkin sudah mengikut-ikut dia secara part-time sambil tetap menjala ikan, dan dia ya ada waktu luang dia ikut. Dan mungkin ibu mertuanya berpikir, bagaimana ini kalau Petrus ini kelanjutan apa keterusan begitu ikut Yesus, nah anak perempuannya bisa celaka ini. Tetapi ketika Tuhan Yesus pergi ke rumahnya dan ibu mertuanya sedang demam, Tuhan Yesus pegang tangannya saja, demamnya langsung hilang. Bayangkan, ya, betapa surprise-nya itu ibu mertua Petrus. Dan langsung dia pergi, ya, bangun dan melayani dia. Ya, pasti mungkin menjediakan makan dan lain sebagainya. Dan menjelang malam banyak orang datang membawa orang sakit, kerasukan setan dan lain sebagainya. Dengan sepatah kata saja, itu setan-setan diusir. Katanya untuk menggenapkan nubuatan Nabi Yesaya. Ya, memang betul Yesus datang untuk menanggung segala sakit penyakit, baik rohani maupun jasmani sebenarnya. Tetapi karena bangsa Yahudi menolak dia, menolak menerimanya sebagai raja mereka, maka Yesus Kristus, ya, disalibkan. Dan kedatangannya yang pertama hanya menyelesaikan penyakit rohani. nanti dia akan datang untuk kedua kali akan menyelesaikan penyakit jasmani. Tadinya ia datang mau menyelesaikan dua-dua penyakit, yaitu rohani dan jasmani. Oleh sebab itu, di dalam pelayanannya, dia melepaskan manusia dari kutuk, yaitu dari penyakit rohani. Kutuk atas dosa itu adalah penyakit rohani. Dan dia juga menyembuhkan sakit penyakit jasmani sebagai bukti bahwa dia adalah Mesias. Tetapi dia ditolak, dan dia ditolak sebagai raja. Dan karena ditolak, pintu dibukakan kepada bangsa non-Yahudi, sampai yang masuk itu penuh, katanya. Kemudian sakit penyakit yang bersifat jasmani akan diselesaikan pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Jadi kedatangannya yang pertama kali menyelesaikan penyakit rohani, sedangkan kedatangannya yang kedua kali nanti akan menyelesaikan penyakit jasmani. Maka lengkaplah kita, segala sakit kita akan hilang, baik yang rohani maupun yang jasmani. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa Yesus menyembuhkan orang atau mengadakan mujizat? Sekali lagi untuk membuktikan bahwa ia adalah Mesias. Dan kemudian sesudah dia kembali ke sorga, ia memberikan kuasa untuk melakukan mujizat kepada rasul-rasul. Dan hanya rasul-rasul saja, dengar baik-baik. Yaitu di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 12. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 berbunyi, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Jadi kata Rasul Paulus, segala sesuatu yang membuktikan aku seorang rasul. Jadi melakukan mujizat adalah bukti rasul. Dan Yesus melakukan mujizat adalah bukti dia Mesias. Dan tidak ada di antara kita sekarang ini yang diberi kuasa untuk melakukan mujizat. Perlu dicatat dengan baik, saya tidak berkata bahwa Tuhan tidak melakukan mujizat. Tetapi Tuhan tidak memberikan kuasa itu kepada seseorang untuk melakukan mujizat sekarang ini. Ya. Jadi Tuhan sendirilah yang akan melakukan mujizat, tidak melalui seseorang. Oleh sebab itu, kalau saya sakit, saya berdoa, dan tidak perlu cari orang lain untuk berdoa. Dan demikian juga jemaat mestinya. Karena Tuhan tidak memberikan kuasa ini kepada seseorang, dan iblislah yang akan memberikan kuasa ini kepada seseorang untuk melakukan mujizat demi untuk menyesatkan orang. Nah, kalau kita teruskan dari ayat 18 sampai dengan ayat yang 22. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ini menarik sekali, pendengar sekalian. Seorang ahli Taurat berkata dia mau mengikuti Yesus Kristus kemanapun dia pergi. Kelihatannya dia ingin menjadi murid Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus tidak berkata dia diterima atau tidak diterima. Tetapi Tuhan Yesus menyebutkan syarat, dan Tuhan Yesus di dalam menyebutkan syarat ini dengan cara yang sangat menantang. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang maha tahu, dia tahu persis isi hati ahli Taurat ini, motivasinya untuk mengikutinya dan lain sebagainya. Mengapa dia mengatakan hal yang demikian adalah mungkin dia tahu bahwa ahli Taurat ini mengikut Yesus Kristus demi keuntungan jasmania, materia, dan duniawi. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini banyak orang datang kepada Yesus seperti ahli Taurat ini mungkin. Datang untuk mendapatkan keuntungan jasmani. Karena ada masalah atau karena sudah melihat Yesus menyembuhkan orang, ya mendengar juga mungkin bahwa dia menyembuhkan orang yang sakit kusta, dan melihat bagaimana setan hanya dengan satu patah kata diusir, dan berbagai sakit penyakit semuanya hilang, ya, hanya dengan sebuah kata dari Yesus Kristus. Ahli Taurat ini mungkin berpikir bahwa betapa hebatnya kalau saya jadi muridnya, kalau saya bisa mewarisi kuasa seperti yang dimilikinya. Banyak orang jadi pendeta hanya ingin mempunyai kuasa itu. Dan banyak orang ikut Yesus, banyak orang datang ke gereja untuk mendapatkan kesembuhan jasmani. Oh, celaka sekali. Celaka sekali mereka akan disesatkan. Dan pendeta yang menggembar-gemborkan kekuasaan untuk menyembuhkan, padahal Tuhan tidak memberi kuasa untuk menyembuhkan lagi sekarang ini kepada seseorang. Hal-hal yang demikian. Ya, karena ada gereja yang terang-terangan menawarkan ini. Ada gereja yang terang-terangan berkata bahwa datanglah ke sini supaya saya dapat menyembuhkan. Oh, di sini ada kesembuhan ilahi. Ya, kata lainnya sebenarnya kesembuhan jasmani. Pendengar yang kami kasih, mari kita lanjutkan. Kita lanjutkan pembahasan kita. Akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat itu, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan ingin menegaskan kepada ahli Taurat yang mau ikut dia, mungkin dimotivasi oleh perkara-perkara jasmani, materi, dan duniawi, bahwa dia tidak mempunyai apa-apa yang secara jasmani, materi, dan duniawi untuk dia harapkan. Karena dia tidak, bahkan tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Bahkan mengikuti Yesus ada harga untuk dibayar. Mungkin akan mengalami kesusahan. Apakah dia siap? Tidak boleh ada satu orang pun datang kepada Yesus dengan motivasi perkara jasmani, materi, dan duniawi. Namun hari ini banyak pendeta yang tidak malu-malunya. Mereka menggembar-gemborkan bahwa pergi ke gereja mereka akan mendapatkan kesembuhan jasmani. Bahwa pergi ke gereja mereka akan mendapatkan berkat materi. Jadi jelas gereja demikian bukanlah gereja yang diinginkan oleh Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus tidak pernah menawarkan perkara jasmani, materi, dan duniawi. Dan barang siapa yang mau mengikuti Yesus, dia harus tahu, mengikuti Yesus Kristus adalah untuk perkara surgawi, adalah untuk perkara rohani. Dia harus meninggalkan segala hal yang bersifat jasmani, materi, dan duniawi. Bahkan seorang muridnya yang meminta supaya ia menguburkan ayahnya terlebih dahulu, Yesus berkata, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Biarlah orang-orang yang tidak percaya kepadanya untuk urus perkara duniawi. Dan kamu uruslah perkara rohani. Seolah-olah Yesus mau berkata demikian. Biarkanlah saudara-saudaramu yang duniawi itu mengurus perkara-perkara duniawi. Kamu pusatkanlah perhatianmu untuk perkara-perkara yang rohani. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini harga untuk mengikut Yesus Kristus. Karena ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sesudah Yesus Kristus melakukan berbagai mujizat. Dan tentu secara akal sehat kita mengetahui bahwa melalui performanya Yesus Kristus, banyak orang akan tertarik. Banyak orang akan ingin ikut dia, ingin menjadi muridnya. kalau bisa mendapatkan keuntungan jasmani, materi, dan duniawi. Banyak orang akan berbondong-bondong menjadi muridnya kalau bisa menyembuhkan orang. Sekarang saja orang sekolah di kedokteran betapa repotnya. Mesti jaga malam di klinik segala macam. Dan termasuk fakultas yang paling sulit. Nah, kalau menjadi pengikut Yesus langsung bisa menjadi tabib yang hebat misalnya, maka segera banyak orang akan ikut. Nah, untuk itulah Yesus Kristus, ya. Untuk itulah Yesus Kristus mengatakan bahwa syarat untuk mengikutinya adalah bukan perkara-perkara jasmani, materi, dan duniawi, tetapi memusatkan perhatian terhadap perkara rohani. Ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Matius mencatat peristiwa yang keempat. Pertama, dia menyelesaikan kutuk kusta. Kedua, dia mengobati penyakit seorang hamba, seorang perwira, dengan jarak jauh, hanya sebuah kalimat saja. Kemudian dia menyembuhkan ibu mertua Petrus dengan menjamah tangannya. Dan sekarang Matius mencatat bahwa dia bukan sekedar tabib, tapi dia Allah alam semesta. Bahkan alam angin pun tunduk kepadanya. Bahkan ini adalah reaksi alam. Angin itu adalah reaksi alam, di mana perbedaan suhu satu tempat dengan tempat yang lain menimbulkan angin. Tetapi di sini Matius ingin memperlihatkan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Yaitu ketika mereka menyeberangi Danau Galilea, dan sekonyong-konyong angin ribut dan gelombang tentu besar sekali, sehingga air telah memasuki kapal mereka. Pendengar sekalian, ini orang-orang yang di dalam kapal ini, mayoritas mereka adalah nelayan yang sudah biasa mengatasi gelombang dan ombak di Danau Galilea. Jikalau mereka sampai kewalahan, maka gelombangnya pasti besar. Oleh sebab itu, kita lihat bahwa mereka sendiri sudah khawatir. Sampai ada di antara mereka yang berkata, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Berarti perahu mereka itu menuju ke posisi karam. Tetapi Tuhan Yesus bangun dan bahkan bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Mengapa kamu takut? Ada Yesus, tidak perlu takut. Ada Yesus di dalam hati kita pun, kita tidak perlu takut. Mengapa? Ya, penguasa-penguasa di dunia ini, orang-orang jahat di muka bumi ini, hanya dapat membunuh tubuh kita. Dia tidak dapat membinasakan jiwa kita. Takutlah kepada dia yang dapat membunuh tubuh sekaligus juga membinasakan jiwa kita. Nah, itu yang perlu ditakutkan. Tuhan bertanya kepada mereka, mengapa kamu takut? Ya, kamu yang kurang percaya. Ya, kamu takut karena kamu kurang percaya. Dan Tuhan Yesus menghardik angin ribut itu. Ya, di bagian lain dicatat lebih panjang, Tuhan hanya berkata, diam, cukup dengan satu kata itu. Maka angin ribut itu pun diam. Mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sehingga di antara mereka ada yang berkomentar, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Wah, ini adalah pertanyaan yang sangat wajar, saudara sekalian. Orang apakah dia ini? Yang sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Orang apakah dia ini? Nah, kalau dilihat dari kitab perjanjian lama, bahwa dia adalah Mesias. Hanya Mesias yang dapat melakukan ini. Karena dinubuatkan pada waktu Mesias datang. Pada waktu Almasih datang. Mesias itu Almasih. Ya. Bahasa Ibrani-nya itu Mesiah. Ya. Sedangkan bahasa Arab-nya itu Masih. Ya. Al itu the, yaitu itu. Ya. Almasih itu artinya Mesias itu. Ya. The Messiah. Atau Kristus itu. Ya. Jadi orang apakah dia ini? Wah, orang apakah dia? Oh, dia adalah Almasih. Dia adalah Mesias itu. Mesias yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dia adalah Kristus. Dia adalah Juru Selamat. Juru Selamat yang melalui percaya kepadanya, kita akan diselamatkan. Mesias yang melalui percaya kepadanya, semua dosa kita akan dihitung, telah dijatuhi hukuman. Karena dia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena dia datang untuk menanggung hukuman atas dosa manusia seisi dunia. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, maka semua dosanya akan dihitung, telah ditanggungkan kepadanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Betul, ya. Siapakah dia ini? Siapapun harus mempertanyakan pertanyaan ini. Karena pertanyaan ini sangat penting, ya. Yaitu sebuah kekaguman. Bukan sembarangan pribadi di mana angin dan danau pun taat kepadanya. Angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, kita lihat catatan Matius yang berikut. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Matius mencatat ada dua orang. Markus dan Lukas mencatat satu orang. Matius mencatat nama kotanya Gadara. Markus dan Lukas mencatat kotanya Gerasa. Apakah ini kota yang sama? Bisa jadi. Apakah ini kota yang berlainan namun berdekatan? Bisa jadi. Di dalam Markus dan Lukas dicatat, Tuhan bertemu dengan orang kerasukan setan yang satu orang itu adalah di tepi pantai pada waktu baru naik dari kapal. Sedangkan Matius mencatat dua orang ini dengan berkata bahwa mereka itu orang-orang yang ada di daerah pekuburan. Tidak mungkin mengubur orang di sekitar pantai. Jadi kelihatannya bisa jadi dua orang, bisa jadi kotanya berbeda namun berdekatan. Jadi ada banyak kemungkinan. Yang jelas, ini adalah peristiwa nyata. Hari ini bisa jadi demikian. Di sebuah koran dicatat bahwa para mahasiswa berdemonstrasi di depan gedung MPR. Tetapi koran yang lain mencatat para buruh berdemonstrasi di gedung DPR. Ya, kalau koran itu dibaca 2000 tahun kemudian, ya mungkin bisa timbul persoalan. Tapi kalau hari ini kita membacanya, kita tidak heran. Mengapa? Ya ternyata memang demonstrasi mahasiswa dan buruh itu bersamaan waktunya dan sama-sama, dan malah tempatnya sama, karena gedung MPR dengan gedung DPR ternyata letaknya di lokasi yang sama. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak catatan Alkitab, karena dicatat lebih dari satu orang, kelihatannya ada perbedaan detail. Mengapa demikian? Ya Tuhan sengaja, karena itu fakta. Fakta lebih baik dicatat lebih dari satu orang daripada hanya satu orang. Anda mau fakta itu dilaporkan cuma satu orang? Anda mau hanya satu orang saja menjadi saksi dari sebuah peristiwa? Atau Anda mau lebih dari satu orang sebagai saksi atas peristiwa itu? Ya tentu kita mau lebih dari satu orang. Walaupun kita tahu bahwa kalau lebih dari satu orang, mungkin laporan yang mereka akan laporkan detailnya akan berbeda-beda. Tetapi tidak apa-apa. Justru dengan detail yang berbeda sedikit-sedikit itu, kita tahu bahwa mereka melaporkannya secara jujur. Bahwa mereka bukan duduk bersama-sama, bersekongkol, untuk menciptakan cerita itu. Melainkan itu adalah peristiwa yang benar, dan mereka mencatat sesuai dengan pengamatan mereka, sesuai dengan penekanan mereka, sesuai dengan fokus mereka masing-masing. Dan itu baik sekali. Dan itulah sebabnya Injil dicatat lebih dari satu orang. Dan peristiwa-peristiwa penting di kitab Perjanjian Lama pun dicatat lebih dari satu orang. Apa yang dicatat di dalam kitab Raja-Raja berbeda sedikit dengan yang dicatat di dalam kitab Samuel dan Tawarikh misalnya. Oh Tuhan senang dengan itu. Walaupun orang-orang yang akan binasa menjadikan dia faktor untuk menolak kebenaran karena kedegilan hati mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan sengaja itu dicatat lebih dari satu orang. Karena itu baik. Karena itu fakta sejarah. Fakta sejarah lebih baik dicatat lebih dari satu orang daripada hanya satu orang. Kalau satu orang dia bohong juga, tidak ada orang lain yang bisa dipakai untuk sebagai konfirmatornya. Tetapi jika lo lebih dari satu orang, dan kita melihat catatan yang lain, dan yang lain lagi, maka kita bisa pastikan bahwa peristiwa itu bukanlah peristiwa yang diciptakan, melainkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini perbedaan-perbedaan catatan. Kelihatannya di Injil Matius ini, peristiwa ini dicatat dengan sangat singkat. Yang dicatat di dalam Injil Markus dan Injil Lukas, tiga kali lebih panjang dari ini. Di situ ada dikatakan bahwa iblis yang memasuki orang yang kerasukan ini, namanya Legion, karena jumlahnya banyak sekali. Dengan jumlah babi yang cemplung ke dalam sungai, yang merupakan tempat pelarian dari iblis ini, yang jumlahnya sampai 3.000 ekor, ya, itu luar biasa. Ya. Itu berarti iblis yang memasuki orang ini, ya, sangat banyak sekali. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba kita renungkan dengan sebaik-baiknya bahwa begitu banyaknya iblis sampai masuk ke dalam orang ini. Ini orang ini pasti sengsara sekali. Dia sengsara sudah lama. Dan Yesus pergi ke sana karena dia tahu ada orang yang perlu ditolong di sana. Dan dia menunjukkan bahwa dia berkuasa atas iblis. Dan yang menjadi catatan bagi kita dari peristiwa ini juga adalah bahwa iblis ini kenal Yesus ini dengan baik rupanya. Coba Anda bayangkan. Dia melihat Yesus, dia sudah berteriak. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Wah, rupanya iblis tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Ya. Rupanya hari ini masih banyak orang yang tidak tahu. Bahkan ada yang mempermasalahkan mengenai jabatannya sebagai anak Allah. Dengan sengaja membohongi pengikut-pengikutnya yang lugu dengan berkata bahwa jangan percaya Yesus itu anak Allah karena Allah tidak melahirkan anak. Ya, memang orang Kristen juga tidak percaya Allah melahirkan anak. Enggak ada yang sebodoh itu yang mempercaya Allah melahirkan anak. Kecuali itu orang-orang Yunani dengan dewa-dewi mereka, ya. Yang bahkan ada manusia setengah dewa karena dewa kawin dengan manusia dan lain sebagainya. Orang Kristen tidak mempercayai itu. Kita tahu sebutan anak Allah pada Yesus Kristus itu jabatan. Itu jabatannya. Dan itu adalah sebutan yang indah. Karena kasihnya. Karena di dalam Tritunggal. Karena di dalam Tritunggal. Ada Allah, Bapa yang dipanggil Bapa, yang dipanggil Anak, dan dipanggil Roh Kudus. Nah, mengenai Tritunggal saya mau menyinggung sedikit. Banyak orang mungkin merasa bahwa masa Allah itu Tritunggal? Ada banyak kelompok yang tidak percaya kepada Allah Tritunggal. Persoalannya sekarang bukan Allah itu maunya bagaimana menurut saya. Kalau maunya Allah menurut saya, ya sesimpel mungkin. Jangan rumit-rumit saja. Tetapi persoalannya bukan demikian. Persoalannya adalah, apakah Alkitab ini firman Allah atau kitab lain yang adalah firman Allah? Apakah Allah berfirman melalui Alkitab atau Allah berfirman melalui kitab yang lain? Persoalannya cuma itu. Kalau kita percaya Allah berfirman melalui Alkitab, maka semua keterangan Alkitab mengenai Allah itu benar, seberapa rumit, seberapa aneh, ya, seberapa mengherankan. Tetapi jikalau Allah berfirman melalui kitab, ya katakanlah kitab X begitu, maka semua keterangan dari kitab X itu tentang Allah itu benar. Seberapa simpel itu Allah, seberapa rumit itu Allah, itu benar. Jadi persoalannya adalah pada kitab manakah yang sungguh diilhamkan oleh Allah. Bukan ya Allah menurut saya dia mesti begini, menurut kamu mesti begitu. Bukan. Nah, karena Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu kalau kita baca, kita dapatkan bahwa ada pribadi yang memiliki kuasa menciptakan langit dan bumi, memiliki sifat-sifat ilahi, dan menyebut dirinya Bapa. Dan kemudian kita baca dari Kejadian sampai Wahyu lagi, kita temukan ada lagi pribadi yang kedua yang juga memiliki kuasa ilahi, memiliki sifat ilahi, dan dia juga memakai nama sebutan Yesus. Dan juga dia memakai nama sebutan anak Allah. Nah, ini dua pribadi. Dan kemudian kita membaca lagi dari Kejadian sampai Wahyu, kita dapatkan ada pribadi lagi, yaitu Roh Kudus, yang bukan angin, tetapi dia adalah roh yang memiliki kepribadian, dan memiliki kuasa ilahi, memiliki sifat-sifat ilahi, dan dia adalah pribadi Allah juga. Dan kita membaca dari Alkitab bahwa tiganya itu adalah satu. Oleh sebab itu tidak ada sebutan lain yang lebih tepat untuk menyebut itu selain sebutan Tritunggal. Itu bukan yang saya mau, tetapi itulah yang diilhamkan Allah melalui Alkitab. Bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang tiga pribadi dalam kesatuan. Dan Yesus Kristus ini adalah berposisi atau menyandang sebutan anak Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, iblis mengenalnya dengan baik. Mengapa? Karena iblis itu asalnya adalah malaikat yang membangkang. Ya tentu dia kenal siapa sang pencipta itu. Dia kenal Allah Tritunggal dengan baik. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya Yesus mengusir dia keluar dari orang itu. Dan kemudian iblis itu masuk ke dalam babi, segerombolan babi yang sangat banyak. Dan penjaga babi masuk ke kota memberitahukan tuannya pasti untuk mempertanggungjawabkan bagaimana mereka jaga babi sampai babinya mati semua. Bahwa ada satu orang yang namanya Yesus. Itu orang gila yang kerasukan setan itu telah disembuhkan dan setannya keluar dan semuanya masuk ke dalam babi. Dan babinya sudah cempurung ke dalam air semuanya. Jadi orang di kota itu semuanya datang. Mereka bukannya menerimanya. Mereka bukannya kagum kepadanya. Mereka bukannya menyambutnya sebagai juru selamat mereka supaya iblis tidak mengganggu mereka. Melainkan mereka meminta dia pergi dari kampung mereka. Mungkin mereka marah karena mereka telah mengalami kerugian materi. Nah inilah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Banyak orang akan binasa di neraka oleh karena mereka lebih mementingkan perkara materi. Banyak orang akan mengerang-ngerang di neraka karena mereka takut kerugian materi. Banyak orang memperhatikan perkara materi dan mereka disesatkan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang kampung itu sungguh orang yang tidak berbahagia. Orang kampung itu sungguh orang yang gak hoki. Mereka mengusir sang juru selamat yang akan menyelamatkan mereka dari kebinasaan di neraka. Dan di bagian lain dicatat, orang yang disembuhkan ini mau ikut Yesus. Tetapi Yesus berkata, jangan, engkau pulang ke kampungmu dan beritakan kepada orang-orang kampungmu apa yang Allah perbuat pada dirimu. Ya, mengapa Yesus tidak mengizinkan orang yang sembuh ini ikut dia menjadi muridnya atau menjadi salah seorang rasul? Karena dia lebih baik pulang ke kampungnya. Di mana tempat ya, Yesus ditolak, dia tidak bisa sampai ke situ. Tapi orang ini adalah penduduk kampung asli di situ. Lebih baik dia pulang ke kampungnya dan mewakili Yesus Kristus, memberitakan kabar baik untuk orang kampungnya. Siapa tahu ada di antara mereka yang mau percaya dan bisa diselamatkan. Pendengar, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, engkau begitu mengasihi kami. Bahkan engkau begitu mengasihi orang kampung di Gadara atau Gerasa. Tuhan, terima kasih, engkau juga mengasihi kami. Engkau begitu mau menyelamatkan kami. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.